Teguhkan iman di dalam diri. Mogakan lahir sifat bertakwa, jejak pengorbanan usaha dakwah, membangun sama agama Islam demi menuju keridhaan ilahi. Bila di dalam seruan jihad, pergi bersama hati yang tabah, terbuka sudah pintu syurga, sentiasa menanti anda. Terbuka sudah pintu syurga, sentiasa menanti anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.